إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia dan kenikmatan-kenikmatannya yang berlimpah untuk kita semua, sehingga dengan berbagai karunia tersebut hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya, hamba-hamba yang mendengar panggilannya, mendatangi seruannya dalam rangka menegakkan kewajiban kita sebagai hamba kepada penciptanya yang maha tinggi lagi maha mulia. Keberadaan kita di masjid ini, keadaan kita di dalam ketaatan ini, bukan daya upaya dan kekuatan kita semata, melainkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kesehatan kepada kita, waktu luang kepada kita, kekuatan kepada kita, dan terkhusus keimanan dan keislaman yang ada di dada-dada kita. Dengan itu semualah kita berada di tempat ini sebagai hamba Allah yang taat menegakkan kewajiban kepadanya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih 10 hari kita tinggalkan bulan Ramadan. Dan sejumlah hari-hari tersebut kita telah berada di bulan Syawal. Bulan yang tepat untuk kita introspeksi diri. Untuk kita mengevaluasi diri. Sejauh mana hasil dari sebulan penuh kita ditempa oleh Allah Ta'ala dengan Ramadan dan berbagai ketaatan-ketaatan yang ada di dalamnya kepada Allah Jalla wa'ala. Pantas bagi kita untuk mengevaluasi itu semua. Karena setiap peribadatan yang Allah wajibkan kepada kita semua adalah ada hasilnya. Baik itu hasil dunia maupun hasil akhirat. Baik itu kebaikan dunia ataupun pahala-pahala akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada semua manusia untuk ibadah, untuk suatu tujuan, kebaikan dunia dan akhirat. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ibadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Terkhusus ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Sehingga dari sini kita ketahui buah dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus dengan ibadah puasa Ramadan kita kemarin, adalah supaya kita menjadi sosok manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti dari ketakwaan itu adalah kita menjadi hamba-hamba yang tunduk di dalam mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dari itu ketakwaan adalah hari-hari kita yang diisi dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauh dari berbagai macam larangan-larangan Allah. Maka kita lihat apa yang kita kerjakan dari amalan-amalan Ramadan kita. Siang kita puasa, malamnya kita qiyamul lail. Setelah 10 hari di bulan Syawal ini, masihkah ada bangun malam kita untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masihkah ada puasa, sekalipun itu sunnah, yang menghiasi hari-hari 10 awal Syawal ini? Baik itu Senin Khamisnya ataupun puasa sunnah bulan Syawalnya, atau selama 10 hari ini semangat kita membaca Quran mulai melemah, semangat kita untuk menghatamkan Al-Quran mulai memudar, malam kita mulai terlelap dengan tidur tanpa sholat witir sekalipun. Hari-hari kita sudah tidak ingat dengan semangat mengerjakan puasa sunnah. Kalau ini keadaan kita, maka segera kita berbenah. Jangan kita berlarut. Namun kalau keadaan kita alhamdulillah, selama 10 awal hari-hari Syawal ini, semangat baca Quran kita masih membara. Semangat menghatamkan Quran kita di bulan-bulan ini masih maksimal. Puasa Syawal sudah kita mulai dan kita kerjakan. Puasa sunnah kita pun tidak ketinggalan. Malam pun kita bangun untuk sholat malam, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh amalan ketaatan yang bisa kita pertahankan adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika kita sudah selesai menjalankan ibadah puasa, Allah perintahkan kepada kita, walitukmilul iddah, walitukabbirullah ala mahadakum wa ala allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian sempurnakan bilangan kewajiban puasa kalian. Kemudian setelah itu kalian agungkan Allah, bertakbirlah kepada Allah atas hidayah yang Allah karuniakan kepada kalian. Sehingga dengan hidayah itu kalian tahu kewajiban puasa kalian. Dan dengan hidayah itu Allah berikan taufik kepada kita untuk tunduk menjadi hamba yang menjalankan kewajiban-kewajiban selama Ramadan. Agar supaya kalian bersyukur kepadanya. Maka sungguh kalau hari-hari kita masih makmur dengan amalan-amalan ketaatan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian hadirin jamaah sholat Jum'ah yang saya cintai dan saya hormati karena iman dan Islam. Karena sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala mengingatkan adanya orang-orang yang gagal di dalam puasanya. Puasanya tidak membuahkan ketakwaan, dan ini indikasi dari puasanya tidak membuahkan pahala di sisi Allah Ta'ala juga ampunannya. Nabi SAW beliau bersabda, rubba sha'imin laisa lahu haddun min siyami ila al-ju wal aqs. Terkadang ada orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun dari balasan puasanya, tidak ketakwaan yang ada pada dirinya, tidak pula pahala dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dia sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba qa'im laisa lahu haddun min qiyamihi ila syahr wa nashr. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang ada orang yang sebulan penuh menegakkan sholat malam, sholat tarawih, namun tidak ada hasil dari sholatnya tarawih, sholat malam dia di bulan Ramadan kecuali begadang dan kecapean. Maka sungguh kita tidak ingin menjadi hamba yang merugi dengan amalan-amalan yang kita susah payah mengerjakannya. Menahan dahaga, menahan lapar, menahan kantuk, menahan lemah. Maka dari itu kita pikirkan, hari-hari ini mestinya kita masih kuat dengan ibadah-ibadah kemarin yang Allah berikan kemudahan dan keringanan di dalam menunaikan. Ayo kita tingkatkan semangat kita tingkatkan malam kita hiasi dengan sholat malam, siang kita hiasi dengan puasa, hari-hari kita, waktu-waktu kita isi dengan zikrullah, mengingat Allah, baik itu berzikir dengan wirid-wirid yang disunnahkan, disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan tilawatil Quran, membaca Quran, menghatamkan Quran. Jangan sampai ini semua berlalu, jangan sampai ini semua hilang dengan berlalu dan hilangnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita, memerintah kita untuk mengingat Allah bukan sekedar kalau Ramadan tiba. Allah perintahkan kita untuk banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan-lisan kita dan perbuatan-perbuatan kita di sepanjang waktu-waktu hidup kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian mengingat Allah. Bukan sebatas bulan Ramadan kalian begitu ingat kepada Allah dan setelah itu lupa. Lupa dari mempelajari syariat Allah, lupa dari mengamalkan syariat Allah, lupa dari mengingat Allah dan mensucikan Allah dengan zikir, dengan wirid, dengan doa, dengan bacaan Quran, dengan sholat-sholat sunnah, dengan puasa-puasa sunnah. Ingatlah Allah, banyak-banyaklah kalian mengingat Allah di waktu-waktu yang Allah karuniakan kepada kalian, dan sucikan Allah dengan ucapan kalian, dengan perbuatan kalian, dengan tindak tanduk kalian. Sucikan Allah, berzikirlah kepada Allah, terkhusus zikir pagi yang mengawali aktivitas kalian, dan zikir sore menjelang kita tidur menuju peraduan masing-masing. Kita terus mengingat Allah sepanjang waktu-waktu kita. Demikianlah seorang muslim diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya adalah hari-hari ibadah. Karena manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ibadah kepada Allah. Yakni untuk menjaga ucapannya, perbuatannya, sikap-sikapnya adalah ucapan, perbuatan, dan sikap yang Allah ridhoi dan menghasilkan pahala dan juga ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari ucapan, jauh dari perbuatan, jauh dari sikap yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Azab dunia musibahnya maupun azab akhirat yang na'udzubillah min dzalik, di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita semua, meningkat ketakwaan kita selepas Ramadan kemarin, yang kita berharap Allah merahmati kita semua, dan sehingga sisa-sisa waktu umur kita menjadi sisa-sisa waktu yang penuh dengan mengingat Allah, mempelajari agamanya, mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari perintah-perintahnya, menjauhi berbagai larangan-larangannya yang telah kita ketahui dari mempelajari agamanya. Dan Allah jaga itu semua hingga akhir hayat kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang Allah mudahkan untuk taat kepadanya, dan Allah karuniakan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini saya sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dalam sahihnya dari hadis sahabat Abu Ayyub Al-Asy'ari Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan Thumma adba'ahu sittan min syawalin kana kasiyam dahar. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian dia ikuti puasa Ramadannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Karena sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-hasanah ta'asri amsalihah, sesungguhnya kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Sehingga puasa kita sebulan penuh dilipat gandakan, yakni 30 hari dilipat gandakan menjadi 10 bulan balasannya. Dan 6 hari di bulan Syawal kalau dilipatkan 10 kali lipat, maka 60 hari dihitung seperti 2 bulan. Maka kasiyamidah, seperti orang yang puasa setahun penuh. Kita manusia, siapapun kita yang berbicara di mimbar ini atau yang mendengarkan, semuanya adalah Bani Adam. Kullu Bani Adam khata', semua anak Adam ini banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Sehingga kita butuh pahala yang berlipat ganda. Sehingga kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak merahmati kita, tidak melipat gandakan pahala kita dari ketaatan yang sangat sedikit dari kita, maka apa arti kebaikan yang kita terlalu sedikit lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa kita yang terlalu banyak, maka bagaimana kita bisa selamat dari neraka-Nya? Maka banyak-banyaklah kita memanfaatkan ibadah-ibadah yang Allah berikan peluang untuk kita mendulang banyak-banyak ibadah, pahala dan ampunan-Nya. Dan kita terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang ringan dan semangat kepada kebaikan, dan hamba-hamba yang Allah ampuni ketergelincirannya dan Allah jauhkan dari larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أسألك للإمام المسلمين ولولاة أمورهم بصلاح والتوفيق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صلوا صفكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Fiha lagia, fiha ainun